Terlambat untuk kamu sadari, mengulang rasa cinta itu lagi, meradang hatiku karenamu, menahan rindu yang tak sudah-sudah. Bukan lagi kamusku mengulang semua rindu. Berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau.